Dada mpenzi nieleze, umenipenda kweli usiamini, umengara uyule ukaja kwangu, siri zake zote umeniambia, umeapa kabisa wewe wangu, na utampata kila siku. Dada mpenzi nieleze, umenipenda kweli usiamini, umengara uyule ukaja kwangu, zake zote umeniambia, umeapa kabisa wewe wangu, na utampata kila siku. Can't you hear?